Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wa ali ya khairul anam rabbul karim wa anta ruhul azim fashfa'lana indal karim ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musillatin lil khadratil aliyah amma ba' al-mukarramun para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat jamaah pengajian rutin yang saya cintai, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan selawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Semoga pertemuan pada sore hari ini di penghujung 10 hari yang pertama di bulan puasa ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga sampai saat ini kita melaksanakan bulan Ramadan benar-benar diberi kekuatan, diberikan hikmah yang sebesar-besarnya sehingga diterima oleh Allah puasa kita sampai akhir nanti, sehingga kita termasuk orang yang Idul Fitri diridhoi oleh Allah fitri wa dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, sama-sama kita ketahui tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Ini tujuan. Bukan tujuan puasa supaya kula sapaniki ganjarane dituru. Siji tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Mila saking menikolah kula panjenengan sedaya aja nganti minggu teko tujuan utama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi aja nganti minggu teko tujuan yang pertama. Ini puasa. Lah menawi menungso wis tergolong utawa didadekno wong mutakin kali Gusti Allah. Mutakin wong sing wedi golongane wong sing tunduk taat marang Gusti Allah. Otomatis tiyang niku dicintai kali Allah subhanahu wa ta'ala. Lah menawi wong-wong sing dicintai kali Allah otomatis tiyang niki dipilih kali Gusti Allah. Lah menawi Gusti Allah milih niku mboten kaya kula jenengan. Lek menungso dikongkon milih mesti dipilih sing apik-apik tok niku lek menungso. Tapi menawi Gusti Allah mboten. Sing dipilih kali Gusti Allah niku mboten pandang dahulu. opo iku wong apik nurut pandangan mripat lahir, opo wong iku durung bagus nurut pandangan mata lahir. Tapi sing dipilih kali Gusti Allah adalah orang yang hidup di dunia ini dengan bermacam-macam ujian, dengan bermacam-macam jebakan-jebakan. Akhirnya dia menyadari wa idza sabara ijtabahu, dan apabila orang-orang yang hidup di dunia ini dengan sabar ijtabahu, dipilih kalian Gusti Allah. Jadi kuncine urip iku mek siji sabar. Sabar nglakoni perintah Gusti Allah ning dudu sabar. Sabar mendengar ujian balak bencana, baik menimpa dirinya secara langsung atau keluarganya atau orang lain, itu sabar. Sabar nglaksanakno puasa lan sabar ngengkrek hawa nafsu, dan sabar menundukkan musuh yang ada di dalam dirinya. Ini itu termasuk sabar. Lho kok kula njenengan iki dadak dipun paringi Gusti Allah sabar sing kaya ngaten iki. Ijtabahu. Kuwi tak pilih. Kamu dicacati kancamu. Selama kamu menujuku mukminun yahsuduhu, padha mukmine menghasutimu, kau dikucilkan. Dirimu tidak dianggap oleh manusia. Sabarlah. Kau dikecam oleh pembesar-pembesar yang ada di lingkunganmu. Sabarlah. Ijtabahu. Kamu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin resep urip ana ing alam dunya. Mulanya lek ora sabar suatu saat kulon jenengan kejeglong terus jangan putus asa. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Umume kulon jenengan iki lek ngadepi perkara sing ana njabane awak, walaupun sabar utawa sabar iku repot, tapi kula jan isih iso ngalahno. Suatu saat isih ono sabar niku isih ono. Tapi sing paling berat niku menungso niku ngadepi perkara sing muncul ono jerone awak. Jerone awak dhewe iki. Lho diutus sabar niku mboten kuat hadirin. Contoh. Kula jenengan iki wong apik. Wong sing bagus. Wong sing ngerti. Lho jerone awak kula niki nuntut. Kowe ku apik. Kowe ku bagus. Dudune kancamu kono lho. Akonono kono lho kebagusanmu. Lho niki tuntutane ing jero awak. Lho umume kula jenengan kan menghadapi sing ana jero iku uga ana sing cuwat wis ora ana. Sulit. Karena musuh yang ada di dalam dirimu itu bukan mengajak engkau tawaduk di hadapan Allah yang mana nutabine man tawaduk rafa'ahu Allah. Yang nutabine lek ana wong gelem rendah, tidak pernah ada perasaan-perasaan ngilangi rasa sing ana ing jerone ati. Niki umume ngajak rono, tapi diri kita mengajak tidak ke bawah tapi ngajak ke atas. Perbendaharaan tunjukkan kepada orang lain. Lek ana kesempatan munculno. Tapi lek gak ono kesempatan, carilah kesempatan agar kau dikenal oleh orang lain. Ini musuh. Dalam pengajian yang lalu sudah jelas toh. A'da aduwika nafsukallati baina jambaika musuhmu yang paling berat, musuhmu yang paling licin untuk menggelincirkan kamu di hadapan Allah, agar kamu menjadi bukan manusia yang seutuhnya. Itu bukan orang lain dan bukan dari luarmu, tapi adalah nafsu kalati baina jambaika, yaitu dirimu sendiri yang menuntut agar kau menonjol, yang menuntut agar kau dikenal, yang menuntut agar kau dianggap keramat, yang menuntut agar kau itu dikenal dan diwongongno. Wis ora peduli sing ngaji utawa sing nirena, lek kejangkit penyakit ini dan tidak bisa hilang, hancur di dalam, kita tidak tahu. Bungkusi bagus, tapi jerone isi racun yang siap menggiring kita ke dalam neraka jahanam. Ini hadirin yang saya hormati. Lu puasa ini ngilangi penyakit niki agar lalakum tatakun. Tuk mung tokat lahirin, tok mung tokat bungkusin, tok mung bodoh. Inti ini ku tokat batin mempengaruhi tokat lahir. Tokat isi mempengaruhi tokat wadah. Bungkus. Sing lu ngelih bungkus. Duduk bungkus tokat isi ini maksiat. Betul-betul ngetah. Atuk bungkus elek asal isine iku bagus. Apapun mutiara ditaruh di peceren tetap mutiara. Apapun berlian dilemparkan ke dalam sungai yang penuh dengan kotoran tetap berlian. Ini hadirin. La'allakum tattaqun. Tattaqun taqallah. Taqallah Allah. Iku bangsa isi, iku bangsa jero. Bangsa jero, bangsa lah tujuan nafsu niku sing utama niku kamu harus tunduk marang aku titik de. Kamu harus nuruti aku niku nafsu. Kamu harus memanjakan aku niku nafsu. Lah senengane aku harus di tempat yang indah, di tempat yang enak, ojo nganti di tempat sing niso. Padahal sing diridani Gusti Allah ku sing ono niso. Rumangsa elek, rumangsa dosane akeh. Di saat mengaji ataupun bersama-sama, di saat di rumah membaca Allahumma ya wahidu ya ahad, membaca ya sayyidi ya Rasulullah, aku ini dihilangkan ya Allah. Sejak dulu saya dijajah oleh aku yang ada di dalam diriku, sehingga aku ini membelincirkan aku yang dibalut dengan ilmu dan ibadah. Jadi aku ini dibalut ilmu, dibuntel ibadah. Saya tidak tahu setelah saya kau beri petunjuk dengan mengaji, dengan mujahadah. Tidak tahunya aku adalah bungkusan yang baik, tapi di dalamnya adalah hancur, tidak ada arti. Ayo kita koreksi hadirin. Jadi tujuannya aku siji wis. Kamu harus unggul. Kamu harus mampu. Kamu harus merasa bisa. Dan kamu tidak boleh merasa hina. Kamu tidak boleh merasa rendah. Iku penyakit aku. Sini ono jenenge awak. Kalau sudah begitu, aku kudu kau anut. Kowe kudu nurut aku. Kowe kudu nuruti aku. Kamu di rumah ono TV apik, di sisi satu yang lain di sini ngaji bersene aku. Jarine aku ngaji sisi ono waktu aku tak nonton TV. Turutono aku, karepe aku iku akan ku jerumuskan engkau. Ini hadirin. Mulane Gusti Kanjeng Nabi dawuh. Abghadu ilahin ubida indallahi fil ardi huwal hawa. Lho Kanjeng Nabi niku ngelingno para sahabat sedaya. Eh sahabat. Abdallahu ilahin. Au bidda indallahi fil ardi. Ngerten ana sahabat sesembahan. Pangeran-pangeran sing disembah. Mungguni kawula ing muka bumi ini menurut pandangane Allah sing paling dibendu. Dadi di dunia ku akeh sesembahan. Ana sing nyembah dunya. Ana sing nyembah dunya sing gale urusan dunya menungso taat. Tapi lek urusan marang Allah kalah. Kula jenengan kan niku to. Lek oleh kesempatan dunia besar syukur syukure api tapi buntel jerone malah takabur gitu. Lek wong melek atine ketoke alhamdulillah ketok syukur tapi jerone lali kali Gusti Allah sing maringi dilalekno malah aku iso syukur nang gitu. Bungkus awas bungkus ketok itu kaya ngene. Itu wong nyembah dunia. Menawi ada kesempatan dunia diraih, bahagia, bangga, tenang jiwanya. Karena dunia Tuhannya yang dicari. Tapi saat kehilangan, bingung luar biasa. Saat kehilangan, seakan-akan hilang kekuatan dan daya yang ada di sini. Awas, berarti itu patung dunia yang kita sembah. Lu iku yo sesembahan hadirin. Ana patung-patung sing wujud sing disembah. Ana grundul ndek sawah disembah kaya menyan. Mlaku nang kuburan wali ndek kuburan disembah. Iku lek ana ngono. Kula kinten saiki krana ilmu akeh insyaallah ora ana. Patung-patung sesembahan sing kaya apa iku sing dibendu kali Allah sing paling dipun bendu. Bukan itu. Malah Rasul mengatakan abghadu ilahi. Sesembahan yang paling dibendu kali Gusti Allah. Seorang bagi orang bagi hamba-hamba menurut pandangan Gusti Allah, sesembahan di bumi ini yang paling dibendu duduk itu kabeh apa wal hawa. Yo iku dirimu sendiri. Akumu. Ana yang ada di dalam dirimu. Ana itu bahasa Arab. Ana itu aku. Jadi Gusti Allah itu paling benci lek ana aku cukul ing jerone atine menungso. Titik. Awas. Kita ndak tahu jangan-jangan itu kanker rohani muncul dengan subur. Siap menghancurkan kita, menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas aku akan menghancurkan diriku. Aku Ana adalah yang siap menghancurkan aku dari di hadapan Allah. Ada aduika. Musuh kita yang paling berat adalah nafsu kalati. Akumu, nafsu kalati itu ya akumu. Dirimu sing kowe manjakan itu. Mestine aku sing ana jerone atiku dipangkas itu hadirin hadirat. Aku sing ana ndek jerone atiku digenti innani anallah. Mestine iku. Sak temene aku dibuang, dihancurkan. Yang ada adalah Allah. Aku ni Gusti Allah. Maksudnya aku ni Gusti Allah. Menawi kulon titik rumong sopo pinter langsung dipangkas. Sing pinter Gusti Allah. Jangan ngaku gumai Gusti Allah. Kalau gak ingin lepas dari hamba-hamba Allah. Awas. Penyakit ini menimpa orang-orang besar, ulama-ulama, orang-orang yang penuh ilmu. Awas, lek-lek, waspada. Berapa ribu ulama yang terjebak dengan dirinya sendiri. Maaf, ulama di sini adalah diri kita masing-masing. Kita tidak berani mengatakan orang lain, dirinya sendiri. Pokok lek muncul aku ya saat itu musuh itu wis. Ojo dimanjakan. Contoh. Sopo sing ngaji? Kula sing ngaji. Di alhamdulillah. Sakjoke kula ngaji iki kathah sing paham. Iki aku dibuntel alhamdulillah. Iku padha karo buntel macan niku bareng hadirin. Suatu saat nyaplok kula njenengan niku hadirin. Ingat wonten surat Thaha ayat 14. Innani anallaha. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ingat, lihat ini betul dia. Innani anallahu. Itu bukan anallah. Karena Allah langsung. Innani anallahu. Anallahu, nggih. Innani anallahu. Sesungguhnya aku, akulah Allah. Allahu. Nggih, bukan anallah. La ilaha illa. Dunyo jagat gak ono pangeran, gak ono sesembahan. Opo iku patung-patung sing disembah? Opo iku dunyo-dunyo sing disembah yang menganggap dengan dunia sumber kebahagiaan dan dunia sumber kemudaratan? Ora ono kabeh. Opo iku sifat aku sing ono jero nek awak? Aku ora ono innani anallahu sing ono aku Allah. La ilaha illa ana. Ora ono pangeran kabeh iku mau lebur, ora maujud kejaba aku sing wujud. Wa aqimis sholata li dzikri. Mongko sembahlah pangeranmu iku, sembahlah aku, sembahlah sholatlah untuk mengingat kepadaku Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaihi musuh sing paling dahsyat adalah aku. Mulane dalam kitab Al-Hikam itu wong iku lek wis iso lepas teko pengaruhne aku, dadi aku lepas. Otomatis menungso niku tahan uji, tahan banting karena dia memiliki Allah yang Maha Agung. Kuat dirinya. Bila dia berjalan di muka bumi, usume wong-wong padha menegakkan badannya, usume wong-wong padha merasa aku. Dia berjalan dengan tenang, tidak sombong. Di mana di dunia ini penuh dengan kekejaman, dengan fitnah. Dikala dia difitnah, dikala dia dianggap orang jelek, walaupun dia mendengar sendiri dari telinganya, bahkan melihat dengan pandangan matanya, dia dinyelek-lekan ono narpi moto. Dia hanya tegar menghadapi itu, bahkan dengan berkata kepada Allah, ampunilah kekasih, keampunilah orang itu ya Allah. Dia maafkan, sadarkan hatinya, ampuninya. Ini orang yang betul-betul bisa mengalahkan aku. Ono ing jerone ati duduki makom muttaqin la'allakum tattaqun. Hadirin yang saya muliakan. Puluhan tahun poso kanggo ngresiki hawa nafsu. Puluhan tahun di bulan Ramadan kita berpuasa, cegah dahar, minum dan seterusnya. Direwang melek bengi, taraweh tadarus mujahadah. Wis kaya ngono apa durung kula jenengan. Monggo kita koreksi. Ndak usah ngoreksi orang lain, diri kita. Ingat, sebentar lagi kita akan pulang hadirin. Pulang haribana Allah Subhanahu wa taala. Pasti mulih. Sedangkan kita pulang yang kita tinggal bukan jasa yang baik. Yang kita tinggal dosa pelecehan alam itu. Ini manusia apa bukan? Ini hadirin. lek ono kewan melek ngalur lek itu ninggalno kotoran ku kewan maklum lek menungso ninggalkan dosa iku padha karo ninggalno kotoran di endi ono kotoran kula jenengan iki mening menungso kewan hadir-hadir. Mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh di kesempatan yang bahagia. Mari kita jangan terlena dengan ibadah kita. Kita jangan terlena dengan kedudukan kita. Itu adalah palsu. Selain Allah palsu hadirin hadirat. Apa mana aku yang ada di diri ini? Jangan sekali-kali kita hidupkan aku di dalamnya. Aku sing ngaji, aku ustadzi. Ini adalah penipu ulung di hadapan Allah. Sing ngaji, sing alim Allah, sing urip Allah menungso gak wujud kok rumangsa aku. Bunuh aku itu dengan kekuatan ma'rifatullah. Hilangkan akumu, munculkan Allah di dalam diri ini. Karena hakikatnya aku adalah akunya Tuhan. Tapi kita tidak kenal itu. Aku adalah akunya diriku sendiri. Allah adalah Allah. Itulah sifat musuh utama yang ada di dalam dada jiwa kita. Mulanya hadirin yang saya lihat, dunia ini ada kekasih Gusti Allah. Jadi ada wali jenis kekasih itu berkata. Nggih muga-muga wong Islam kabeh dadi wali kabeh ngoten mawon nggih. Dadi wong Islam wali kabeh muga-muga dadi kekasih Allah kabeh. Tapi lek jenenge kekasih Allah ku sing dikasih mek didik. Ono anak 10 paling sing dicintai po wali dicintai ya siji sing barep utawa sing buncit iki biasa ngono. Kekasih. Tondo-tondo wali ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wali ni pirsani surat Al-Furqan ayat sudak telu. Jenan teleng mangan. Apa wali ni Allah kalti alim ni buat pelacur yang sangat didoi dari masyarakat. Kuwabih bodonan pelacur itu ahli neraka. Hidayah turun. Seekor kambing kelaparan kehausan terkei banyu karo sepatune. Atine cukul aku ilang teko dodone sing ana. Ya Allah. Asu ini hina dina najis kelaparan kula saken ningali niku Gusti Allah. Bareng ngekei banyu ngombe karo sepatune. Asu kalau dijejeli banyu cukul di jeroni ati sambil berlinangan air mata isi api an asu niki Gusti tinimbang kula Gusti kula menungso maksiat terus kotor terus kapan kula niki panjangkan pituduh kula tak leren berbuat kala niki Gusti lho rumangsa ino iku adalah sifat terpuji lek kula kan mboten kok saken tak kekane kok gano aku mati kowe asu ini adalah musuh yang ada di hati kita. Dadak pelacur wau ilang musuh lho rumangsa isi api an asu niki Gusti tinimbang kula. Bener asu niki najis ketemu wong bentongi kula mboten nate dibentongi tapi sing apian asu rafa'ahu diangkat derajatnya oleh Allah ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanatin golongane wong-wong sing wis iso ilang penyakit aku di jroning ati. Aku sendiri jerone ati aku iso aku wis begini dibuang jauh-jauh digenti Allah sing iso Allah yang membuat begini ulaika yubaddilullah akhirnya timbul rumangsa ino ngersanipun Allah gampang nangisi dosa wong-wong sing kaya ngono diganti kabeh kali Allah sayyidatihim kesalahan kalau dia hidup yang penuh dengan dusta dan nista diganti dengan hasanatih ganti karo kebagusan ini orang yang dikasih Allah sapa wong sing dicintai Allah wonten surat Al-Furqan diaturaken wa ibadur rahman Sopo se wong sing dicintai Gusti Allah kawulane Allah itu. Dan siapakah orang-orang yang dicintai Allah yang maha kasih itu? Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Wis tadi tajwid bentuk wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi dipenaturakan wonten surat Al-Furqan, Gusti Allah memberitahu kepada manusia, "Hei manungsa, di dunia iki ana hamba-hambaku sing tak cintai. Kowe sing ati-ati karo kawulanku sing tak cintai itu. Kamu jangan membuat permusuhan dengan orang-orang yang kucintai. Lek kowe tetep menghina, kowe tetep menghujat, kowe tetep menjadikan hambaku susah. Man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Sopo sing membuat hatinya kekasihku di muka bumi ini susah. Kamu menganggap musuh, kowe ngenyek. Padha karo hadapan dengan aku, kau menyatakan perang dengan aku, nabrak bember yang maha aku, hancur dengan dunia akhirat, peduli wong alim sajagat, nganti musuh orang yang dicintai Allah, ngenyek orang yang dicintai Allah, podo karo musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Sopo wong sing dipun sifati kali Gusti Allah sing disebut kekasih kelawan siji alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Siji yaiku kawulane Gusti Allah sing urip ana donya sing wis iso jebol sifat aku ya sifat ana sing disebut anania. Aku ne dijebol diganti sifat rap-rapan bilah kabeh mung Gusti Allah gak tau ngaku gak rumangsa iso malah kudu duwe rumangsa. Maksudnya gak rumangsa iso tapi kudu duwe rumangsa menawi kabeh kagungane Allah sehingga alladzina yamshuna 'alal ardi haunan dan seterusnya kalau sehingga hamba-hamba Allah sing dicintai sing duwe sifat dipun lindungi bembernya Allah dia yang berjalan di muka bumi. Artine sing urip ana ing muka bumi umume menungso padha guyu padha bahagia dia hanya priatin rumangsa elek ana ngersanipun Allah sehingga dia berjalan dengan tunduk dengan tenang dan tidak sombong dia merasa paling hina di hadapan Allah. Siji wong iki ayo kula jenengan ana sifat iku pedurung. Kula mboten enten sifat niku, Pak. Yo nafsumu aku mu buang dhisik kok cokel niku. Sebab lek kula pandang aku pinter mesti sombong. Kula bodho mesti ndikluk. Aku ngerti, oh bakal sombong karo elmune. Tapi kula mboten ngerti bakal tunduk kaya gelas sing lumah. Lek aku ngerti padha karo gelas mengkurep tidak akan pernah dapat isi ilmu hikmah. Tapi kula bodho Gusti. Usume wong padha bangga dengan ilmunya, bangga dengan puasa dan ibadahnya. Kula panjang nyalah rumangsa cacat karo posone, cacat karo ibadah, cacat karo dirinya rumangsa. No, awas itulah kekasih Allah di muka bumi sehingga dia berjalan di muka bumi dengan tenang dan ringkuk tidak sombong. Siji ojo mungsi wong sing duwe sifat kaya ngono lek gak kepengin suul khotimah gara-gara mungsu iku bahaya kula njenengan ngono. Siji terus sing nomor loro apa wa idza khotobahul jahiluna qalu salama. Dan orang-orang yang dicintai Allah wis kanggonan sifat bilah ing jerone ati kok cara pewayangan wis kanggonan jamus kalimo sadaya jimat kalimo sadaya prabu kunto dewa kok cara pewayangan jimat kalimat syahadah iku artine kalimat syahadah rupa syahadat asyhadu alla ilaha illallah aku menyekseni nyekseni ora ana pangeran gak ana sing pinter masih aku dhewe yo gak iso apa-apa illallah namung Gusti Allah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyekseni lek kanjeng nabi utusane Allah. Kanjeng Nabi iso dadi dokter karena kanjeng Nabi utusane Allah bagi orang yang sakit. Kanjeng Nabi sebagai pembimbing apabila kita menemui umatnya yang tersasar, berarti itu adalah utusan. Iso dadi dokter kanggone wong loro, iso dadi pembimbing bagi orang yang tersesat. Iku adalah Muhammadur Rasulullah. Akhire atine gak rubah, gak pangling karo kanjeng Nabi. Selawat diperbanyak ya sayyidi ya Rasulullah, dienjekno sebagai ikatan rohani supaya rapet. Iku disebut jimat kalimo soto. Lan wong sing iso ngenjekno jimat kalimo soto duwe sifat kaya Prabu Kunto Dewa Kundadya Sira Kunto Dewa kaya dewa medhuti menungso tapi jerone dewa, dewa tapi dudu menungso, menungso tapi dudu dewa. Artine Kunto Dewa ana sira kaya dewa duwe sifat sing tawaduk dinggo Kunto Dewa. Wa idza khotobahul jahiluna rikala wong sing duwe sifat kunto dewa ya kanggonan jamus jimat kalimo soto krana jebole penyakit aku diganti penyakit syahadat, penyakit aku diganti diisi karo syahadat, syahadat rasul sing utama syahadat tauhid lan syahadat rasul rupa lillah bilalan li rasul bi rasul mancep ing jerone ati apa dawuhe wa idza khotobahul jahiluna dan apabila dia berjalan di muka bumi dihasuti podo mukmini, dibenci karo kancane, dinek karo wong liya, hidupnya bagaikan ulat dalam cuka karena banyak orang yang memusuhi dia, tetap terus berjalan ora mundur, bahkan ngucap qulu salama, slametaken wong sing ngino kula niku Gusti panjenengan sepura wong sing ngino kula kabeh niku umat Kanjeng Nabi sing salah kula kok kula mboten salah mboten mungkin wong liya nyalaken kula dia senantiasa memandang dirinya ke bawah aku sing salah kowe sing bener jenengan sepura tiyang Gusti ingat ini kekasih Allah kene ana waline mboten hadir awas bajingan elek Pak penipu jelek tapi lu elek-elek nipu Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana Allah yang menciptakan kita tipu terus seperti ini? Aneh manusia. Mulanya menungso disebut jahulan goblok dari kita bodoh. Manusia itu disebut bodoh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena manusia itu mencari opo banting tulang rela berkorban, rela bunuh membunuh demi mencapai tujuan tapi sayang harus dicari sing digolek pasti badhe ditinggal direwangi loro dilewangi banting tulang numpuk-numpuk tapi barang sing digolek iku adalah barang sing mesti ditinggal iku wong-wong bodho. Golek barang mesti sing ditinggal, gak ninggal barang sing mesti digowo mule nang akhirat. Padha karo wong kepincut nyembah dunya, tapi ninggal ibadah marang Gusti Allah. Ya wong iku sing bodho, wong bodho nurut pandangane Allah. Golek dunya direwangi mati-matian, direwangi kaya ngono, tapi ingat itu akan kau tinggal. Tapi mestine akhirat ibadah ilmu ngaji kaya ngene sing digawa mule malah justru ditinggal hadirin wal hadirat. Awas jangan nanti kula njenengan getun buri hadirin wal hadirat. Lebih-lebih teman-teman sing wis mujadah kalau kamu mundur wis getun duwe kula njenengan. Jangan bodohi dirimu sing jare mundur kamu memanjakan nafsumu itu lho. Memanjakan dirimu itu sehingga mundur. Jangan seperti itu, dirimu itu hancurkan saja. Genti Allah di dalamnya. Nah ini diri kita itu sudah hapus saja genti Allah. Genti Allah ada di hati kita. Mulane ana wong sing kaya ngene hadirin wal hadirat. Gusti Allah mendawuhkan dalam hadis qudsi. Ya abdi, he hambaku kawulaku. Idza laqaitani wa anta li arifu. He hambaku, rikala kowe tak cabut nyawamu, dadak kowe ketemu aku dalam posisi nol, posisi sebagai hamba. Akumu wis bersih teko sifat ing jerone awakmu. Sing ana adalah lillah billah, mung Allah ing jerone aku, ing jerone atimu. Wa anta li arifu lan awakmu dadak nol mung sing ana Gusti Allah tok tatap betulata. Kowe tak catat dari Gusti Allah akan saya catat bagimu bi adadil akwani hasanat sebanyak bilangan makhluk semuanya itu berupa kebagusan-kebagusan tak catat kebaikan-kebaikan sebanyak bilangan makhluk lek wong wis kaya ngene iki Allah mboten ningali bungkuse sing ditingali adalah jerone biyen seorang pembunuh dulu seorang pencuri, dulu seorang sampah di tengah masyarakat, tapi saat-saat dia itu berbuat seperti itu nol, dirubah kali Allah semua kejelekannya menjadi kebaikan. Bahkan saat ketemu Allah dalam posisi nol, nol di sini adalah lebure aku menjadi Allah. Iki duduk berarti aku ya Allah, Allah ya aku duduk ngono. Tapi hampir seperti itu ada pembahasan khusus. Aku ne ilang sing ana Allah. Jelone Allah gak ana akune sing Allah ya Allah. Ingat, jangan seperti kita. Jelone Allah ana aku lek penyakit munafik itu bahaya. Allah tapi ngomong sesek aku itu bohong itu. Kalau sudah bilang Allah, aku ne harus hilang itu mesine. Bilang Allah tapi sik rumangsa aku itu penipu itu. Gimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis? Lek kowe nganti mati seperti itu, tak bagimu kebaikan sebanyak bilangan makhluk yang ada. Ini hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Moga kita gerayai diri kita. Pak, Ibu, percaya, tidak percaya, sadar ora sadar, pasti mati kita sebenarnya. Pasti mati. Kulonjengan kebeti dunia apa kebeti akhirat hadirat. Jangan blon dunia pasti kita tinggal ini hadirat. Lekak percaya buyo sing akhirat dunia. Sebar pernah di dunia. Kamu akan merasakan di akhirat nanti. Falyat kaku kolila. Lek guyu kowe titik sebagai syarat ana donya bahagia guyu wal yatakaku wal yabku kasira tapi nangis sing akeh karena kowe ati mule ana donya masih diikat karo kita dengan dunia. Tuhan Tuhan dunia telah mengikat menjajah diri kita masing-masing bongkar busen karo selawat waktu dia ini. Pasti paringi sing ragu-ragu baca terus pompong durung mati pompong durung kula jadi parani iso ilmu mumpung ana kesempatan aja ragu-ragu bismillah sudah ada nekat karena ini alat yang ada kula panjang kata sing maringi tapi gak ana alate sebab kakek-kakek ilmu bukan hanya pengertian laisa ilmu bikis-bikas roti riwayat sing diarani ilmu dudu mung ngerti dudu mung cerita betul dudu mung paham apa mana melalui kitab bukan melalui buku walakinnal ilmi melainkan yang disebut ilmu sehakiki itu adalah nurun Allahu fi qalbi cahaya hidayah Allah sing nyumber muncul ana ing jerone ati kawula. Inilah hadirin yang saya muliakan. Cepat lambat kita mati hadirin. Terus saya mati jenengan nonton dunia mbanggakno apa? Besok ditakoni karo kita, kawula kowe nonton dunia biyen mbanggakno sapa? Sing kula banggakaken pimpinan kula. Terus sing kula banggakaken kula iki anake kiai. Terus sing kula banggakaken dunia kula kathah. Terus sing kula banggakaken ilmu kula ngaji ana gedung kaya ngaten. Terus kata sing kula banggakaken Makhallallahu batil. Ingat selain Allah batil. Oh, jadi kowe mbanggakno selain aku. Fa aina Allah? Di mana Allah kalau saat itu? Ini awas jangan seperti itu. Dan kita besok pasti diminta tanggung jawab. Kulo bangga karo ibadah kulo. Terus ditakoni, kowe ibadah iku krana awakmu dhewe iso apa ditolong karo sing gawe urip sing ditolong Gusti Allah. Jenengan gasa jawab ditolong Gusti Allah. Kowe uripmu sapa sing mari urip? Nggih panjenengan Gusti Allah. Rikala kowe urip saiki iso sukses sapa sing nyuksesno? Nggih panjenengan jawab. Lha opo kowe kok ngandelno selain aku hambaku? Lah mengapa kamu kok masih bangga selain kepadaku? Falyat lu perubahan siwai, nyingkri aku, carilah Tuhan selain aku. Hadirin yang saya muliakan, monggo mumpung ada kesempatan di akhir pengajian ini kita berdoa kepada Allah mujadah, kabeh melok mujadah. Sing tandang gawe di mburi mandek dilu mujadah. Turun mandek dhisik. Hanya 1 menit 2 menit ndonga nang Allah. Muga-muga katut dongane wong poso ing dalem. Monggo hadirin Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ya syafi'al khalqi shalatu wassalam. 'Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruhahu adrikni. Faqad dalam dua badar bini. Wa laisa li sayyidi siwaka. Fa intaruta kuntu saksun halika. Monggo lek maca ya sayyidi ya Rasulullah tembus datang rohanine Rasulullah hadirin. Ya sayyidi. Ya Rasulullah. Ya sayyidi. Ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawsu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wadur ilayya sayyidi binadroh. Musilatil khatratil aliyah. Hadirin. Besok ono akhirat sing belok. Jadi banyu moto sampean dhewe niki hadirin. Anak sampean gak iso belok. Donya sampean gak iso belok. Lek nangis aja wedi karo menungso. Sebab zamane Kanjeng Nabi niku lek ngaji mesti nangis hadirin. Mboten enten kitab sing nerangno Kanjeng Nabi lek ngaji, nyampekno wahyu di tengah-tengah sahabat karo guyu mboten enten. Cuma di akhir zaman wis kiamat niki, nyampekno ilmu karo guyon, nyampekno ilmu karo takabur kula hadirin hadirin. Tapi lah zaman Kanjeng Nabi nyampe no ilmu karo tawadhu, bahkan berlinangan air mata ke sing semaput. Tanya kepada ulama-ulama kita, ono hadis sing rano Kanjeng Nabi lek nyampe no ilmu karo guyu, lek ngaji karo guyu mboten enten, pasti karo nangis. Monggo dengan air mata niki hadirin wal hadirat, kita upayakan dengan sebaik-baiknya. Muga-muga air mata ini bukan air mata buaya, bukan air mata tipuan, tapi air mata ilang rasa aku di dunia ati, menjadi air mata yang dicintai oleh Allah, membantu kita di akhirat amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kula kinten cekap semanten kemawon segala kekurangan kula nyuwun agunge pangapunten. Nggih muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala segala kekurangan agunge pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa wa tarbiyah wa min ghasad zaman an-nadr wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.